Malamku hitam kini, esok siapa mengerti? Baikku baik kini, esok siapa tahu? Salahku salah kini, esok siapa mengerti? Putihku putih kini, esok siapa yang tahu? Lalu wajah, wajah muncul di pandangku, bawakan diriku cermin. Siapa? Engkau milik siapa? Engkau.